بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله Rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah. Masih dalam bab ketiga tentang anjuran untuk selalu bersama ilmu, selalu menuntut ilmu dan menjaga adab-adabnya. Ibnu Hibban sebutkan antara lain atsar dari Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah qala al-ilmu atau al-alimu tabibuddin, seorang alim adalah tabib, dokter dalam urusan agama. Wad-dirhamu da'uddin, sementara dirham yakni harta benda, penyakitnya agama yang merusak agama, melemahkan agama seseorang. Fa idza jtarat tabibud da'a ila nafsihi famata yudawi ghairah, maka jika kemudian si dokter menyeret penyakit itu pada dirinya sendiri, kapan dia diharapkan bisa menyembuhkan orang lain? Dia sendiri sakit. Atsar ini dibawakan ala Ibnu Hibban rahimahullahu taala untuk mengingatkan kita, terkhusus talibul ilm, penuntut ilmu, agar tidak terfitnah dengan dunia, dengan berbagai macam bentuk dan warnanya, tidak terfitnah dengan dunia hingga membuatnya melanggar syariat Allah atau tanazul dari pokok-pokok manhaj dan akidahnya, atau mengorbankan prinsip-prinsip imannya, agamanya, agar tidak terfitnah dengan itu. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, dunia layaknya penyakit, sementara seorang alim, dia itu dokter yang merawat atau dengan izin Allah menyembuhkan. Lah kalau si dokter sendiri memasukkan, menyeret penyakit itu pada dirinya, ya kapan bisa diharapkan dia menyembuhkan orang lain? Penyakit ini ada pada dirinya, hubud dunia, maftun dengan dunia, terfitnah dengan harta benda, syahwat, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Lebih parah kalau kemudian untuk mendapati dunia itu dia tunggangi agamanya, dia jadikan tunggangan untuk meraih ambisi dunianya. Dalam makna ini, kita mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'an, dua serigala yang dalam keadaan lapar, bi ahlak atau bi afsad alal mar'i min hubbihi lil mali wal jah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'an, dua serigala dalam keadaan lapar, ursila fi hadirati ghanam, ketika keduanya lepas di kawanan domba-domba atau di pekarangan domba, bi afsadalaha min hubbil mar'i lil mal wasyaraf, tidak lebih merusak serigala itu ketimbang ambisi seorang untuk mendapatkan harta dan kehormatan, kedudukan. Serigala, Rasulullah SAW sebutkan demikian karena memang itu watak serigala. Kalau antum tahu, serigala dia cukup puas untuk mengobrak-ngabrik kandang atau kawanan domba, walaupun dia gak makan. Dan itu rusaknya, jelek, jahatnya serigala. Kalau dia udah masuk, dia gak niat untuk misalnya dia terkam satu, dia makan sampai habis, kemudian dia cari yang lain. Bukan itu serigala, gak gitu wataknya serigala. Begitu dia masuk, dia obrak-abrik itu domba. Yang ini dicakar lehernya, yang ini perutnya, yang itu digigit kakinya, dirusak itu semua domba. Dan begitulah serigala. Paling kalau dia makan sebagiannya, salah satunya sedikit. Tapi harus yang lain itu dirusak sama dia. Dan begitulah serigala. Makanya Rasulullah katakan, dua serigala lapar, rusak dan ngobrak-ngabrik kawanan domba, tidak lebih rusak, tidak lebih merusak, tidak lebih jelek dibanding ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan syaraf atau al-jah, kedudukan. Makna hadis bahkan harta dan kedudukan ini lebih merusak terhadap agama seseorang ketimbang serigala kepada domba. Karena kalau serigala tadi, paling tidaknya domba masih hidup, mungkin yang ini luka perutnya, yang itu pincang, yang ini lehernya, yang itu Ya rusak memang, tapi masih hidup, masih bisa diobati dan seterusnya. Tapi kerusakan yang diakibatkan atau disebabkan oleh ambisi seseorang untuk mendapati dunia, sehingga karenanya dia mengorbankan prinsip istiqomahnya, bisa dia tinggalkan, melemah imannya. Begitu pula untuk dia mendapati al-jah, az-za'amah, kepemimpinan dan kedudukan. Dan itu tercela karena ada padanya makna hubbul ulu. Hubbul ulu, orang inginnya lebih dari yang lain, inginnya punya atau memiliki yang tidak dimiliki orang lain, dan dia bangga dengan itu. Dia menjadi sombong karenanya. Plus, kalau sudah seperti itu, keumumannya orang akan melakukan kerusakan, maksiat, melepaskan pengekang syahwatnya di muka bumi ini. Oleh karena itu, ahlul jannah atau jannah, nas'alullah min fadlih, Allah jadikan bagi orang yang tidak menyenangi ulu dan fasad. Tilka daru naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surga itu, jannah, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak mengharap, tidak mencari 'uluwan fil ard, untuk terangkat dirinya. Wala fasada, dan tidak pula menyenangi kerusakan, merusak di muka bumi dengan kemaksiatannya. Maka sifat-sifat tamak dan ambisi duniawi yang membuat orang lalai dan mengorbankan agamanya, tidak peduli sudah itu halal itu haram, bukan sifat ahlul jannah. Bukan sifat ahlul jannah. Ahlul jannah tadi Allah sebutkan, la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Mereka tidak menyenangi kesombongan, kecongkakan. Mereka tawadhu di kehidupan dunianya. A'immatus salaf rahimahumullah menyebutkan ini bahwa mereka sebutkan bahkan penyakit terakhir, nas'alullah al-afiyah wassalamah, yang keluar dari kulubus salihin, dari kalbu orang-orang soleh. Yani kalau pada dirinya ada sekian penyakit-penyakit hati, perusak, yang ini sudah disembuhkan, yang itu sudah sehat, yang ini sudah bekhair, yang ini sudah bersih, bersih, bersih, bersih. Terakhir, artinya dia paling lama, paling sulit, paling berat untuk dicongkel dan dibersihkan dari hati orang soleh, perhatikan. Bahkan orang soleh. Kalau itu awamun nas, hadith wala haraj, enggak teranggap sudah terlalu parah. Tapi bahkan yang dibicarakan orang soleh ini, koridornya orang-orang soleh. Bahkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu, akhir ma yakhruju min qulubi salihin hubbuz za'ama, senang untuk tampil, untuk berkuasa, dia yang nomor satu, dia yang paling, dia yang lebih. Sehingga seluruh pandangan tertuju padanya, telunjuk terarah kepadanya, disebut-sebut di majelis fulan, fulan, fulan. Ini penyakit terakhir yang keluar dari hati orang soleh, karena beratnya, sulitnya. Kalau penyakit-penyakit lain, ibarat kalau itu medis, gampanglah. Walaupun itu penyakit, bisa diobati, batuk, pilek, flu, sakit perut, sakit gigi, yakni diobati dengan sabar ini itu, insya Allah sembuh dan cepat, nggak makan waktu lama. Tapi na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah, orang kena kanker, kena tumor, ini berat, waktunya lama, biayanya mahal. Tidak semudah itu untuk bisa mencongkel penyakit ini disembuhkan. Seperti itu. Hubbuz za'ama. Ini yang Rasul sebutkan. Syaraf atau al-jah. Karena betul-betul merusak keagamaan seseorang. Melebihi serigala tadi yang merusak kawanan domba. Betul-betul rusak. Rusak akhlaknya, rusak tawadhu'nya, jadi congkak, jadi sombong, jadi merendahkan dan melecehkan orang lain. Orang lain, dia, mata dia kecil dan hina, dan cukup itu sebagai kerusakan besar. Karena itu uluan fil ard, seseorang menganggap dirinya fien, melebihi kapasitas dirinya sendiri. Dia seakan tidak menginjak tanah. Uluan fil ard, orang enggak ada nilainya di mata dia, sehingga tidak dia hormati, tidak dia hargai, mungkin tidak dia kasih muka tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas, tanpa udzur yang syar'i. Wa kam minan nas usiba bihadza, berapa banyak orang yang tertimpa penyakit ini. Gak nganggap kepada orang. Gak dinilai oleh dia. Gitu. wala disapa, wala ditegur, wala disalam, wala kalam. Kayak bukan manusia yang di depan dia ini, padahal saudara dia mukmin, muslim. Bahkan mungkin lebih afdal dari dia, bikathir. Jauh lebih daripada dia di sisi Allah. Tapi karena hubbul ulu, akhir ma yakhruj min qulubi salihin, terakhir yang keluar dari hati orang saleh ini, syaraf rusak agama seseorang. Orang baru diberi kepercayaan sedikit saja, rusak. Jah, syaraf, itu kedudukan al-jah. Al-jah itu kedudukan atau jabatan. Syaraf itu kemuliaan. Dia dapat amanat atau kepercayaan sebagai apa begitu. Rusak. Sebelumnya ketika tidak memiliki itu, tidak diamanatkan, belum diberikan padanya, masya Allah baik. Dikenal sebagai orang yang tawadhu, dikenal sebagai orang yang khoyir, masya Allah akhlaknya, ke orang itu nganggep dan semisalnya. Sedikit diberi kepercayaan atau mendapat pujian yang terarah padanya, rusak. Nas'alullaha al-afiyah wa salamah. Lebih merusak dari serigala kepada kawanan domba. Artinya masing-masing kita semua, bahkan bil khusus al-mutakallim, saya sendiri, berkewajiban untuk terus mengintrospeksi diri, apa ada sisa-sisa penyakit ini pada diri, untuk kemudian benar-benar memohon, berdoa kepada Allah dan berjuang agar disembuhkan dan diselamatkan darinya. Merusak. Harta pun demikian. Merusak keagamaan seorang, rusak amanatnya, rusak kejujurannya karena harta. Entah itu bentuknya hutang piutang, entah itu bentuknya amanat, dapat apalah, diamanati untuk ini, untuk itu, diberi kepercayaan, hilang amanatnya. Dia telan itu harta orang, dia bawa, dimakan sendiri, padahal itu dana umat, milik orang banyak. Tidak ada pertanggungjawaban, hilang amanatnya, rusak amanatnya. Seperti yang Rasul sebutkan, dua ini lebih merusak terhadap keagama orang, lebih merusak ketimbang dua domba kelaparan yang dilepas di kandang domba. Sebelum itu diberikan padanya, mungkin dikenal orang baik, masya Allah, ahli sholat, ini itu, muamalahnya baik. Begitu kena amanat, megang harta, rusak. Ini yang Rasulullah ingatkan. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila ala ghanamin bi'af sada min hubbil mar'i lil mali wasyarafi. kewajiban talibul ilm, talibatul ilm, untuk selalu berhati-hati, mawas diri, koreksi dirimu terus, muraqabah, doa, doa, doa terus kepada Allah untuk diselamatkan darinya. Makanya a'immatus salaf menyebutkan, kalau kamu ingin tahu seperti apa kedudukanmu di sisi Allah, maka lihat pada dirimu sendiri seperti apa kedudukan Allah pada dirimu. Ini bagaimana kamu, kaif turaqibullah, bagaimana kamu bertakwa kepada Allah, menjaga dirimu dari segala yang dimurkai Allah, menjaga agamamu, imanmu dari segala yang merusaknya, mencoreng imanmu. Bagaimana kedudukanmu di sisi Allah tergantung bagaimana kedudukan Allah pada dirimu. Yang kedua, selain doa wal muraqabah, untuk orang itu ingat bahwa dunia masa tantahi, enggak ada ujung pangkalnya. Enggak ada ujung pangkalnya. Hissan au ma'nan, yang hisi ataupun maknawi. Hisi, materi. Apa yang kamu banggakan, apa yang kamu kejar ambisimu, kalau itu materi. Kamu punya 1 juta, selain kamu ada yang punya 100 juta bahkan. Kamu punya 100, mau bangga diri dengan itu, ada yang punya 1 miliar. Kamu mau bangga punya 1 miliar, ada yang punya 10 triliun. Wa hakadza ma tantahi, gak akan ada ujung pangkalnya. Sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut untuk kamu jadikan kebanggaan, hubul mal. Orang jadi sombong dan congkak karenanya. Wallahiyadzubillah. Makna pun demikian. Kamu bangga, membanggakan dirimu dan menyepelekan orang dengan apa yang kamu pegang, yang kamu miliki. Di sana ada yang jauh lebih tinggi darimu. Kamu sebagai jabatan ini, ada yang jauh lebih tinggi dari itu. Kamu sekedar memegang amanat di bidang ini, yang lainnya bahkan jadi raja, jadi waliul ahad, putra mahkota dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apanya kamu dibanding mereka. Maka apa artinya kalau saja orang itu santun dan bercermin, dia akan sadar bahwa apa yang ada padanya bukan suatu yang pantas untuk dibanggakan dan menganggap kecil atau hina orang lain karenanya. Abu Za'ama. Yang ketiga adalah dengan membaca, banyak-banyaklah membaca sirah wa tarajim, biografi dan sejarah para rasul, terutama paling atas, anbiya alaihimussalam, kemudian para sahabat, tabi'in, dan a'immah min ba'dihim. Agar kita tahu diri, jauh gak pantas untuk membanggakan diri, terlalu jauh dari mereka dalam fadilah, dalam ilmu, dalam amal saleh. Wahakadha. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaih, oleh putri beliau dipaparkan beberapa biografinya. Pernah beliau ditanya oleh Saleh As-Sadhan atau Sadlan, "Wahai Syekh, engkau begitu dihormati, begitu disegani, bahkan oleh Ad-Dani wal-Qasi, orang yang dekat maupun yang jauh, yang gak kenal, Al-Qarib wal-Ba'id, disegani oleh kawan maupun lawan, hatta lawan-lawan Ahlu Sunnah, segan sekali kepada beliau. Hormat yang luar biasa. Apa sebabnya? Apa rahasianya?" Maka kata beliau, "Ya waladi," karena beliau tentunya seperti bapak bagi mereka rahmatullahi alaih, "tidak ada amalan istimewa yang aku lakukan. Yang aku lakukan sama dilakukan oleh orang lain, sholat malam, puasa, sholat ini. Hanya saja," kata beliau, "aku tidak pernah menyisakan atau aku tidak pernah membiarkan dalam hatiku ada kedengkian dan permusuhan kepada seorang muslim. Bersih dari itu semua. Aku tidak pernah membiarkan di hatiku ada kedengkian atau permusuhan kepada seorang muslim." Itu. Nah, mengingatkan kita kepada Imam Ahmad rahimahullah, saat beliau memaafkan atau menjadikan halal Ibn Abi Duat, padahal di ini dalangnya ini Ahmad Ibn Abi Duat ini, yang karenanya Imam Ahmad dipenjara, diazab, disiksa, dicambuk dalam 3 dekade berurutan, dari zamannya Ma'mun, kemudian Al-Wathiq atau Mu'tasim sebelum itu, dan Wathiq Billah. Dalangnya ini, otak dari semua ini Ibn Abi Duat. Semula Imam Ahmad panggil anaknya, beliau sampaikan, "Wahai anakku, kamu saksikan Al-Jallad, eksekutor yang nyambui beliau, aku halalkan, gak akan aku tuntut di akhirat." Ma'adzur, karena itu profesi dia. Dan disebutkan nangis beberapa kali tukang cambuk ini, gak tega, iba, tapi ya itu pekerjaan dia. Kalau gak dia dipecat, gak dikasih bayaran untuk makan anak istrinya, aku halalkan. "Adapun khalifah, aku tidak ingin di akhirat ada urusan dengan salah satu dari keturunan Rasulullah SAW, karena Abbasiyah Ahlul Bait, dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, masih kerabat dekat Rasulullah SAW. Aku gak ingin di akhirat ada perkara, ada kasus dengan salah seorang dari keturunan keluarga Rasul SAW, aku halalkan." Tapi Ibn Abi Duat antara aku dengan dia Allah di akhirat. Ini yaumul hisab nanti urusannya. Sampai mendekati ajalnya di akhir-akhir hayatnya, beliau panggil kembali anaknya dan beliau katakan, aku pernah katakan padamu begini-begini tadi. Iya ayahanda, kata. Sekarang engkau saksikan bahwa Ibn Abi Duat pun aku halalkan. Kata Imam Ahmad, wa madza tafrah an yu'adziballahu musliman bisababik. Apa yang membuatmu senang kalau Allah mengazab, menyiksa seorang muslim karena kamu, kamu sebabnya. Ini orang diazab karena kamu, karena menyakiti kamu, karena mendzalimi kamu, kamu senang dengan itu. Kamu banggakan. Apa yang kamu banggakan? Apa yang membuatmu bangga? Kata Imam Ahmad, Allah azab seseorang karenamu. Seorang muslim diazab karena sebabmu. Ibn Abi Duat aku halalkan. Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Maka itu yang Syekh bin Baz rahimahullah sebutkan. Aku tidak membiarkan ada kebencian dan permusuhan kepada setiap muslim. Gak ada dalam hatinya rahimahullah. Bahkan kepedulian beliau begitu tinggi, nganggep kepada muslimin, peduli. Dan itu luar biasa dan banyak bukti-buktinya atau dalam sejarah beliau. Salah satu yang disebutkan oleh putri beliau, saat pemerintah, kalau enggak salah Tanzania atau daerah Afrika sana, mengumumkan esok eksekusi mati kepada beberapa tokoh agama. Idai-idai, terlepas dari ininya mereka. Walhasil, gelisah Syekh Ibn Baz. Karena muslimin betul-betul melukai perasaan beliau. Sehingga malam itu juga, kata sang putri, beliau berusaha telpon ke sana kemari, sampai berhasil menghubungi waktu itu Abdullah bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota sebelum Fahad meninggal. Maka dikeluhkan oleh Syekh bin Baz, tolong engkau hubungi pemerintah negeri itu agar membatalkan rencana eksekusi yang telah dia ini, tolong muslimin kasihan dan seterusnya makna itu. Maka saat itu juga Abdullah bin Abdul Aziz rahimahullah menghubungi pemerintah yang berkaitan dan esok hari dibatalkan eksekusi itu, dibebaskan orang-orang yang bermasalah. Syahid perhatian beliau nganggep kepada muslimin. Demikian pula saat di Sudan pernah dalam beberapa tahun yang lalu terjadi banjir bandang yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok negeri, kampung-kampung desa pedalaman, dan itu terdengar oleh Syekh bahwa di Sudan terjadi bencana banjir begini. Beliau hubungi apa ya, kalau di sini semacam menteri ekonomi atau semisal itu, tapi yang bersangkutan berudzur karena negara sedang merapikan ini ekonominya, butuh ini itu, walhasil udzur. Maka Syekh mengeluarkan dari dana pribadinya, atau disebutkan hutang atas nama pribadi beliau, untuk mengirim bantuan, bala bantuan ke desa itu. Dan betul dikirim dengan perahu sampai ke pelosok-pelosok pedesaan di Sudan itu, sampai kata seorang wanita, aku selalu berdoa kepada Bin Baz, saat tahun sekian kami kebanjir besar menimpa kami, kami pasrah, gak ada satupun yang mengulurkan bantuan kepada kami, la PBB, wala WHO, wala yang lainnya. Atau pemerintahnya sendiri gak sampai bantuannya ke sana, pemerintah Sudan. Tiba-tiba ada yang datang kepada kami, perahu, apa itu, boat, membawa bantuan gandum, roti, bahan makanan lah, sembako ini itu. Kami terheran, ini dari siapa, bantuan dari mana? Kata mereka, ini dari Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Mamlakah rahmatullahi alaih. Syahid demikian, bersih hatinya. Wala ada kedengkian, wala ada permusuhan. Peduli. Enggak ada ulu fil ard, congkak dan mufti al-mamlakah, orang tertinggi jabatan ifta plus jabatan-jabatan lain yang diamanatkan kepada beliau rahimahullah. Wah, kata yang wajib bagi setiap talibul ilm. Makanya diingatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala untuk seorang talibul ilm tidak terfitnah dengan harta benda, tidak tergiur dengan dunia dan jabatannya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim dibanding 'abid, ahli ibadah, itu seperti bedanya bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang yang ada. Kamu lihat bintang kecil, dia memang bercahaya. Kamu lihat di langit kan bercahaya, nyala itu bintang, tapi nyalanya pada dirinya sendiri sehingga gak bisa menerangi yang lain. Langit gak jadi terang karena bintang, bintangnya sendiri bercahaya memang. Cahayanya pasif pada dirinya sendiri. Beda dengan bulan. Bulan bercahaya dan menerangi. Langit jadi cerah karena cahaya bulan. Bahkan bumi pun terkena cahayanya. Kalau malam purnama, seandainya lampu dimatikan semua, terang. Gak gelap itu bumi, kena kuatnya cahaya rembulan. Begitu orang yang ibadah, baik memang, tapi pasif pada dirinya sendiri. Yang dapat manfaat dirinya sendiri. Beda dengan alim, dia seperti bulan. Manfaatnya untuk dirinya dan banyak orang. Aktif kebaikannya. Selain daripada itu, dia indah, bercahaya, bulan itu tinggi. Irtafa'a 'anil ard, tinggi di atas bumi. Maka seorang alim, demikian yang seharusnya tinggi dari ahlud dunia. Artinya tidak menghinakan dirinya dengan harta benda mereka, mengemis, menengadakan tangan, menunggu bantuan mereka, bahkan menjual belikan agamanya, mengorbankan prinsip imannya hanya untuk supaya dapat dunia, dia harus jadi seperti rembulan tinggi, tidak bisa disentuh, tidak bisa diinjak oleh penduduk dunia, tidak bisa ternodai, tinggi dari segala fitnahnya dunia, jabatan, kedudukan, kesombongan, ulu, wal-fasad, dan kerusakannya. Nas'alullah taufiq wassadat, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.